Ujian semester besok nih. Apa pelajarannya besok ujiannya? Ulangan loh besok. Nih ulangannya apa? Bukan nggak tuh? Oh lu matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris? Aca. Aca. Aca. Kau bisa bahasa Inggris apa? Enggak bu. Dalam. Bahasa Inggris buku apa? Buku. Buku tiba? Debu. Iya wes. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa? Bukan nggak tuh? Clock. Clock. Jam tangan rusak. Clock clock. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Kucing singlet apa? Cat bien. Mereka Dek Farel aja ke sekolah, ke ujian. Nah, udah 11:30. Terima kasih Dek Farel. Oke, siap. Mudah-mudahan selalu sukses. Ingat pesan saya cuma satu. Apapun agamamu, kamu harus taat. Oke? Okay? Siap. Salim. Salim, ya. Lekin, tepuk tangan Dek Farel. Yeah. Dikasih Pak Pakun buat aja. Beliau mau nyanyi, meneruskan kamu gak ya? Makasih ya, Lea. Solo ala Nabi Muhammad. Kon kula nggih mantuk nggih. Yo pasar kuwi. Pasar matamu. Kendange wedok to.